Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masuk kepada bab ke-116. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirati. Bab bolehnya minum, jawazi syurbi bolehnya minum dari jami'il awani at-tahirah, dari segenap al-awani, jamak dari aniyatun. Aniyatun yaitu tempat air yang suci, tidak najis, dengan syarat suci tidak najis, suci dari najis. Ghairat zahabi wal fiddati, selain tempat air yang terbikin dari emas dan perak. Kalau terbikin dari emas dan perak itu tidak boleh. Wa jawazil qar'i wa huwa syurbu bil fami minan nahri ghairi. Dan boleh pula al-qara' dalam minum. Al-qara' itu minum langsung nyucup gitu di sungai atau di pancuran, langsung ke mulut gitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Ya gitu itu ya. Hah? Minum langsung, kalau sungai langsung langsung nyedot begitu dengan mulut. Hah? Atau kalau pancuran langsung ke pancuran, itu namanya qara'. Bolehnya al-qara' minum langsung begitu tanpa harus mencucuknya. Jadi langsung nyedot begitu. Bighairi ina'in, tanpa memakai tempat air, tanpa memakai gelas atau cawan. Jadi langsung mulut itu menyucup gitu. Wala yadin, tanpa tangan ngambil begini, tanpa begini, tapi langsung nyungsep mulut itu ke situ. Ya, terutama kalau kehausan, memang baru tahu rasanya ya. Kehausan ketemu sungai, masya Allah nikmatnya. Sudah nggak pakai begini lagi, nyungsep langsung ke situ. Nyetot langsung. Wa tahrimi isti'mali ina'i dhahabi wal fiddati, jadi diharamkannya memakai ina' tempat air dari emas dan perak. Fi syurbi wal akli, dalam hal minum dan makan. Wa taharati, dan juga dilarang untuk memakai ina tempat air dari emas dan perak untuk keperluan toharoh, keperluan apa? Bersuci. Wasairi wujuhil isti'mal, dan segenap keperluan keperluan penggunaan dilarang menggunakan tempat air dari emas dan perak. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau telah menyatakan hadaratis salatu, pernah waktu itu datang atau masuk waktu salat, faqama man kana qaribat dari ila ahlihi, maka berdirilah dari majelis itu orang yang qaribat dar ila ahli, orang yang dekat rumahnya berdiri menuju ke keluarganya untuk mengambil air. Wabakiya qawmun fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka tersisa satu kaum, beberapa orang, kemudian didatangkan fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah membawakan bimakhbabin min hijarah, atau dibawakan bagi Rasulullah, jadi Rasulullah dibawakan dengan makhbab. Makhbab itu adalah tempat air dari batu. Nah, tempat air dari batu, min hijarah, dari batu. Fasakur al-mikhbabu ayyabasuta fihi kaffahu, maka karena kecilnya mikhbab, tempat air dari batu itu, karena kecilnya sehingga tidak bisa Rasulullah ayyabasuta untuk membentangkan fihi pada tempat air itu kaffahu, apa, telapak tangannya, tidak cukup untuk ngambil air dengan telapak tangannya. Fatawaddu al-qaumu kulluhum, tetapi kemudian kaum yang tidak dekat rumah itu, yang berwuduk di tempat itu, bisa berwuduk semuanya dari tempat itu. Qalu kam kuntum, para tabi'in tanya, berapa jumlah kalian waktu itu? Qala samanina wa ziyadatan, 80 lebih jumlahnya yang ikut wuduk dari tempat air dari batu itu, yang telapak tangan pun tidak cukup untuk dibentangkan. Jadi sedikit sekali airnya, tapi bisa cukup untuk berwudu 80 lebih orang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadhihi riwayatul Bukhari, dan ini adalah riwayat dari Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wa li muslimin, dan juga dalam riwayat lain diriwayatkan oleh lahu Bukhari dan juga Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'a bi'ina'in mimma'in, bahwa Nabi meminta satu tempat air yang di situ ada airnya. Fa'utiya biqadahin rahrahin. Maka didatangkan kepada beliau dengan qadah, cawan, juga empat air yang kecil, rahrahin. Rahrah itu ialah yang sangat apa itu, dalamnya itu pendek, apa, cetek itu, apa itu, jangkal, nah, sangat jangkal. Yang jangkal tetapi lebar, jangkal tapi lebar, itu namanya rahrah. Fihi syai'un mimma, padanya itu terdapat sedikit air. Fawada'a asabi'ahu fihi, maka Rasulullah meletakkan jari jemari beliau di cawan tersebut, di tempat air itu. Qala Anas, faja'altu anzuru ilal ma'i, aku pun akhirnya penasaran terus melihat ke air itu. Aku lihat air yang bu'u membaini asabi'ih, memancar, yang bu'u memancar dari celah-celah antar jari jemari beliau, memancar air. Ya. Fahazartu man tawadda'a ma baina sab'ina ila samani, maka aku hitung, hazartu aku hitung yang berwudu di situ dari air itu antara 70 sampai 80 orang dari cawan itu tadi. Ini mukjizat, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti juga apa, makanan sedikit menjadi banyak karenanya, atau minuman sedikit menjadi banyak. Wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala, kemudian dari Abdullah bin Zaid yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, atana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mendatangi kami, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami keluarkan bagi beliau air, fi taurim min sufrin, dalam air yang dalam cawan juga yang kecil, kalau ina itu yang lebih kecil, kalau qadah atau taur itu kecil, lebih kecil. Ya. Kami keluarkan bagi beliau satu mangkok air min sufrin, dari aluminium, sufur. Fatawadda'a, Nabi berwudu dengannya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. Nah, coba, ini berarti apa? Bahwa berwudu dari cawan yang terbikin dari aluminium boleh. Ya, kemudian tadi berwudu dari cawan yang terbikin dari batu juga boleh. Ya. Nah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar, beliau masuk ke rumah seorang pria dari Ansor. Wa ma'ahu sahibun lahu, beserta Rasulullah didampingi oleh seorang sahabat beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, in kana 'indaka ma'un, kalau kamu punya air, bata hadhihi lailata fi shannatin wa illa qara'na, maka kami bisa menginap malam ini fi shannatin, shannah yaitu qirbah. Sudah diterangkan kemarin, qirbah itu tempat air yang dibikin dari kulit. Biasanya besar, sebesar punggung. Kalau di bawah itu di punggung itu, dan kalau di rumah di kantung, gerbah itu diikat pada apa, mulutnya, mulut gerbah itu di kantung. Itu hanya dalam tempo sehari sudah dingin, sejuk, segar itu air itu, itu gerbah. Jannah adalah gerbah, tempat air. Wa illa qara'na, kalau kamu enggak punya qirbah, ya sudah, biar kita akan minum tanpa apa, tanpa gelas atau apa, tapi langsung nyedot di sumber air atau di sungai begitu. Rawahu Bukhari. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa minum dengan cara qara, yaitu langsung nyedot di sungai atau di sumber air, itu boleh. Ya. Nah, عن حذيفة رضي الله عنه قال, dari Hudzaifah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahana anil hariri wad dibaji. Bahwa Rasulullah melarang kita untuk memakai al-harir, al-harir sutra, wad dibaj. Dibaj itu adalah baju sutra tetapi yang diberi campuran dengan selain sutra. Tetapi baju itu dominannya ialah sutra. Wa syurbi fi anyatiz dhahabi wal fidda. Dan Rasulullah melarang kita untuk minum di tempat air dari emas dan perak. Waqala, Rasulullah menyatakan, ya lahum fid dunya, bahwa tempat air dari emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia, wa ya lakum fil akhirati, dan itu nanti tempat air dari emas dan perak itu untuk kalian kaum mukminin di akhirat, yaitu ketika di surga. muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummi Salamah yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, bersabda, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Mereka itu sungguhnya yujarjir, menuangkan. Mereka itu yang minum dari tempat air dari berak itu seperti menuangkan fi batnihi, di perutnya, neraka jahannam. Gitu. Ini namanya tarhib. Tarhib yaitu ancaman. Ancaman terhadap mereka yang melanggar larangan minum dari bejana emas dan perak. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat lain di sahih Muslim, di situ Rasulullah menyatakan, innalladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi. Dalam riwayat Muslim ini ada kalimat bukan saja minum, tapi ya'kulu wa yashrabu. Orang yang minum, dalam riwayat Muslim ini, ya'kulu makan wa aw yashrabu atau minum fi aniyati, di bejana al-fiddah wa dhahab. Bejana dari yang terbuat dari fiddah, perak, wa dhahab dan emas. Kalau dalam riwayat yang di atas ialah bejana yang terbuat dari apa? Dari perak saja. Ini dari perak dan emas. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain juga dari Muslim menyebutkan, man syariba fi ina'in, barang siapa yang minum pada bejana min dhahabin aw fiddah, ini lengkap dari emas dan atau perak, fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, maka hanyalah dia menuangkan di perutnya api dari neraka jahannam. Itu tarhib, ancaman, azab bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut. Ya. Dengan demikian haram minum dari bejana emas dan perak. Ya. Kemudian kita masuk kepada kitabul libasi. Kitab keterangan tentang al-libas. Baju. Bagaimana adab sopan santun di dalam berpakaian, baik pakaian pria maupun pakaian wanita. باب استحباب الثوب الابيض. Bab keterangan disunnahkannya memakai thawb yang berwarna putih. At-thawb itu baju terusan. Ya, baju terusan dari apa? Pundak sampai ke betis, itu namanya at-thawb. Disunahkannya memakai thawb yang berwarna putih. Wajawazil ahmar, dan boleh juga memakai baju thawb yang berwarna merah. Wal akhbar, hijau. Wal asfar, dan juga kuning. Wal aswad, dan juga hitam. Wajawazuhu min qutnin, dan boleh pula memakai baju dari kapas, ketan, dan dari salah satu daripada jenis kapas juga, atau yang sejenis dengan apa itu, goni itu apa namanya? Lah, lain. Katun itu kapas juga ya. Nah, sejenis itu loh. Untuk goni itu apa? Nah, sejenis rami itu. Sehingga jadi apa? Kain drill ya. Ya itu katan. Wah. Wa sya'r, dan juga dari rambut, rambut hewan, rambut kambing kibas atau rambut kuda dan sejenisnya. Wa sawf, wol, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Illal harir, kecuali sutra bagi pria, itu dilarang, sutra bagi pria. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian baju, yuwari sawatikum, yang yuwari maknanya yasturu, menutupi. Yuwari maknanya yasturu, menutupi. Sawatikum, kemaluan atau keaiban kalian. Sebagai warisha, yang kalian bisa yatajammal. Warisha itu yatajammal, berhias diri karena menutup aurat kalian itu, sehingga kalian bisa berhias diri, tampil dengan wibawa. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik. Surat Al-A'raf ayat ke-26. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang Maha Tinggi, wa ja'ala lakum sarabila, dan dia Allah telah menjadikan bagi kalian sarabil, As-sarabil al-qumis, yaitu qamis, pakaian. Taqikumul harra, untuk melindungi kalian dari panas terik. Wasarabila taqikum ba'sakum, dan juga Allah telah menjadikan bagi kalian baju untuk melindungi kalian dalam peperangan yang kalian hadapi, yaitu pakaian atau baju perang. Biasanya kalau baju perang, baju besi. Kalau di zaman dulu, kalau sekarang baju anti peluru. Ya, kurang lebih sesungguhnya susunannya baju anti peluru itu sama dengan baju besi. Karena yang dihadapi juga besi atau benda-benda yang jenisnya, kan kalau anti peluru itu menghadapi timah panas ya. Baju besi itu kalau terkena peluru, baju anti peluru itu kalau terkena peluru, kena timah panas. Timah panas itu tidak sempat untuk menembusnya karena ada pelicinnya, sehingga terbelok ke arah lain. Ya. Biasanya kalau dulu itu baju besi dalam bentuk helm untuk menghindari pukulan pukulan ke kepala atau pukulan ke arah kepala itu sekitar wajah dan dada untuk menghindari itu. Ya, ternyata juga baju anti peluru sekarang juga seperti itu kurang lebih. Cuman lebih mahal tentunya. Karena kalau baju anti peluru itu bisa dilipat-lipat. Kalau baju besi kan enggak bisa dilipat. Dan berat kalau baju besi itu. Itu namanya libas sarabil taqikum ba'sakum, yang melindungi kalian dalam peperangan yang kalian ikuti. Surat An-Nahl ayat ke-81. وعن ابن عباس رضي الله عنهما, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha, pakailah baju-baju kalian itu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena baju yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik baju kalian. Wa kaftinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih itu mayit-mayit kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan keduanya menyatakan Tirmidzi menyatakan ini adalah hadis yang hasanun sahih. Nah, Ini sunnah. Sunnahnya memakai baju yang berwarna putih dan memakai kain kafan yang berwarna putih. Wa an Samurata radhiyallahu anhu qal, dan dari Samurah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ilbasul bayadha, pakailah oleh kalian kain berwarna putih, fa innaha atharu wa atyabu, karena baju yang berwarna putih itu lebih suci dan lebih bagus. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengan kain berwarna putih. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i wal Hakim, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim menyatakan haditsun sahih, hadis ini sahih. Ha, ini lebih dijelaskan oleh Nabi mengapa beliau menganjurkan kain berwarna putih, yaitu penjelasan beliau, karena kain berwarna putih itu lebih suci, kalau terkena najis itu langsung kelihatan, wa afyab, dan lebih bagus. Nah, wa anil barra radhiyallahu anhu qal, dari Al-Barra yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, beliau itu postur tubuhnya marbu', tidak tinggi, tidak pendek. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a, dan pernah aku melihat beliau dalam keadaan memakai baju berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahjana minhu, yang aku tidak melihat pakaian yang sebagus itu, yang lebih bagus dari itu. Ya, tentunya amat bagus sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulitnya berwarna putih, sampai kata Aisyah seperti bulan purnama, di bulan di waktu purnama bersinar-sinar, sudah gitu memakai kain berwarna merah, sangat kontras sekali dan indah sekali. Aisyah menggambarkan, aku pernah meletakkan kepalaku di pangkuan Rasulullah, aku melihat kepada wajah Rasulullah adalah bagaikan bulan purnama yang dikelilingi bintang-bintang yang cemerlang, yaitu di dahi beliau keringat yang diterpa oleh sinar, sehingga sinar apa, lampu minyak itu menerpa keringat yang ada di dahi beliau, sehingga kata Aisyah seperti bulan di waktu purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang di langit. Begitu Aisyah menggambarkan tentang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa'an Abi Juhayfata Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abi Juhayfah Wahab bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam di Makkah, di Mekkah. Wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamra'a min adni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan berada di daerah Abtah, di dalam kubah kemah, lahu hamra min adni, yang kemahnya itu berwarna merah dari kulit adem, adni kulit. Fa kharaja Bilalun biwadu'ihi, maka keluarlah Bilal dengan membawa air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famin nadhihin wa na'ilin, Bilal membawa air wudu itu dari nadhih na'il, dari tempat air yang yang dibuat dari kulit. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka keluarlah Nabi dari kemah beliau itu. Wa alaihi hullatun hamra, Nabi memakai baju berwarna merah. Ka'anni anduru ila bayadhi saqaihi, aku melihat kepada putihnya kedua betis beliau. Fatawadda'a wa adzana Bilalun, maka Nabi berwudu dan Bilal pun adzan. Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, maka aku mengikuti mulutnya Bilal kalau azan, hahuna wahahuna, menoleh ke kanan ke kiri. Yaqulu yaminan wa shimalan, Bilal menyatakan ketika menoleh ke kanan dan ke kiri itu, hayya ala salah, hayya ala salah, ketika mengucapkan hayya ala tain, hayya ala salah, hayya 'alal falah, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, ketika mengucapkan hayya 'alatain itu, Bilal katanya, siapa, Abu Juhaifah, aku melihat, mengikuti, apa, memperhatikan mulutnya Bilal itu, itu menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, ketika berucap tentang hay alatain tersebut. Tsumma rukizat lahu anazah, kemudian dikatakan rukizat lahu, yaitu ditancapkan baginya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anazah, yaitu tongkat untuk menjadi apa, sutra, dalam sholat. Sutra itu batas. Apa? Batas orang sholat itu sehingga bisa lewat di depan sutra tersebut. Tetapi antara orang yang sholat itu dengan sutra tersebut tidak boleh dilewati. Nah, sutra itu wajib hukumnya. Memakai sutra itu wajib hukumnya. Dan sutra itu disebutkan ialah kamukhiratir rahli, kata Nabi. Mukhiratir rahli itu sandaran bagi pelana yang ada di onta itu, untuk orang yang naik onta itu bersandar padanya. Itu kurang lebih ya seapa ini? Hah? Sejengkal itu begini, oi. Sehasta. Loh, sehasta begini. Ya setengah hasta. Ya sudah, pokoknya begini sampai dari ujung jari sampai sikut. Ya, sampai siku. Nah, itu mukhiratir rahli. Kurang lebih tingginya sutra itu. Nah, ada pun riwayat-riwayat memakai sutra dengan garis. Semua itu adalah riwayat dhaifah. Yang sahih sutra itu ialah kamukhiratir rahli, kata Nabi. Seperti sandaran di belakang itu, di belakang pelana itu. Nah, ini Rasulullah ditancapkan bagi beliau karena di tanah lapang waktu beliau haji, ya, itu ditancapkan anazah, tongkat itu tadi, untuk imam. Adapun makmum, sutrohnya ialah ya imam, tempat posisi berdirinya imam. Itu shaf pertama sutrohnya imam, shaf kedua sutrohnya ya shaf kedua, shaf pertama, shaf ketiga sutrohnya shaf kedua, dan selanjutnya. Ya, nah itu peraturan sutra. Kemudian fataqad jama' fa shalla, kemudian Nabi maju, kemudian beliau sholat. Yamurru baina yadayhi al-kalbu wal-himaru la yumna'u. Lewat di depan beliau anjing dan himar itu tidak dilarang. Yaitu maksudnya di depan apa? Di depan sutra, bukan di depan beliau sholat itu. Kalau di depan orang sholat, anjing itu membatalkan sholat kalau lewat. Anjing dan wanita yang telah haid, artinya wanita telah balig, bila lewat di depan pria yang sedang sholat, apakah bapaknya atau suaminya, itu batal sholatnya pria tersebut. Aisyah pernah protes, masa perempuan dimisalkan seperti anjing? Kalau anjing lewat atau wanita lewat, batal sholatnya pria itu. Kata Rasulullah, bukan wanita dimisalkan seperti anjing, tapi anjing dimisalkan seperti wanita. Jadi tidak menjadi kehinaan, anjingnya yang dimisalkan seperti wanita. Begitu. Jadi pembatal sholat itu antara lain ialah bila anjing lewat atau wanita yang dalam keadaan telah haid lewat, itu batal sholatnya. Ya. Nah. Tetapi yang diberitakan di sini, yamurru baina yadaihil kalbu wal himaru, ialah lewatnya anjing dan himar di depan beliau, maksudnya di depan sutra, bukan di depan beliau, antara beliau dengan sutra, bukan. Faham ini ya? Nah, la yumna, tidak dilarang lewat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wan Abi Ramzata Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu qal, dari Abi Ramzah Rifa'ah At-Taimi, At-Taimi atau At-Tamimi itu sama, Bani Tayyim, Bani Tamim itu sama, kadang-kadang disebut Bani Tayyim, kadang-kadang disebut Bani Tamim. Radiyallahu anhu qal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa alaihi taubanin, taubani akhbaran, dan aku melihat beliau memakai dua baju, atasan dan bawahan. Ini baju yang demikian ini adalah saub Yamani, baju model Yaman, ada atasan ada bawahan, yaitu bawahannya sarung, atasannya baju, itu model Yaman. Kalau terusan itu model Najdi atau Hijazi, saub Hijazi, saub Najdi. Nah, Rasulullah pernah dilihat oleh Abi Ramzah itu memakai sauban, baju ada atasan bawahan, akhbaran yang kedua-duanya berwarna hijau. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi dengan sanad yang sahih. Ini juga menunjukkan bahwa bolehnya memakai baju berwarna hijau. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakhala yauma fathi Makkah, beliau masuk Mekah di hari Fathu Mekah, wa alaihi imamatun sauda, beliau memakai imamah berwarna hitam, kain berwarna hitam imamah beliau waktu masuk Mekah. Nah, ini juga menunjukkan bolehnya memakai imamah ikat kepala berwarna hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa Nabi Sa'id Amr bin Hurayth radhiyallahu anhu qal, dari Abi Sa'id Amr bin Hurayth yang Allah telah meridai beliau, qal, ka'anni, seakan-akan aku melihat, anduru, aku melihat, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi imamatun sauda, beliau memakai imamah berwarna hitam, qad arkha tarfaiha baina katifaihi, yang terjulur tarfaiha kedua kedua ujungnya, baina katifaihi, di antara dua pundaknya, jadi terjulur di tengah-tengah begitu, apa ujung daripada imamah tersebut. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain dari Muslim juga, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khotoban nasa wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah pernah khutbah naik mimbar di hadapan kaum muslimin dan beliau dalam keadaan memakai imamah berwarna hitam. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.